نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما بعد. إخواني في الدين والأخوات في الله، رحمني ورحمكم الله. كتاب الملوك الكبري، تعريف كتاب والكريم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على الأمين، قرية الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي رحمه الله. Seperti biasa ya, sebelum kita melanjutkan, ikhwan yang menghafalkan matanya, ada yang terhormat? Ada yang hafal? Abul Fadl? Bab yang pertama. باب فضل التوحيد. لا تشركوا شيئاً لأتيتك بقراب الأرض مرضيون سنة رابع الموزين بيت بعد الشيخ الكتن يبعني من حقق التوحيد دخل الجنة تجد الإنسان يا بيت siapa yang akan menang menghafal Al-Tawfiq dakhal al-jannah nabi layu hisab. Ada yang hafal? Hafal. Baiklah. Walaupun dia pun baik. Apa yang dimaksud tahqiq tauhid? Mu'adzim berkata, baru bah siapa yang mentahqiq tauhid, maka dia akan masuk dalam syurga Al-Fahisa. Apa yang dimaksud tahqiq tauhid? Apa yang dimaksud mentahqiq tauhid? Yang kemudian dijadikan masuk syurga tanpa hisab. Ya. Bah, sampai di situ. Tahqiq tauhid adalah memurnikan, membersihkan tauhid dari kesyirikan, seluruh jenis syirik, kemudian dari kebid'ahan, kemudian dari dosa-dosa. Itu yang dimaksud tahqiq tauhid. Nah, maka siapa yang bisa seperti ini, bersih dari semua jenis syirik, bersih dari semua jenis kebid'ahan, dan bersih dari dosa, maka dia dianggap telah mentahqiq tauhidnya dan dia telah dijamin masuk syurga tanpa hisab. Baik, kalimat di sini bersih dari dosa bukan berarti tidak pernah berdosa, ya? Tidak. Karena namanya manusia pasti berdosa. Maaf. Tetapi maksudnya di sini adalah ketika dia terjatuh dalam dosa, maka segera dia bertaubat dan tidak melakukan lagi. Tidak terus-menerus di atas dosa itu. Ketika terjatuh dalam dosa, maka segera dia berhenti dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebid'ahannya harus bebas dari bid'ah. Harus bebas dari kesyirikan. Apakah syirik besar maupun syirik kecil. Itulah yang dimaksud tahqiq tauhid. Baik. Kemudian di sini Al-Mu'allif rahimahullah menyebutkan sebuah ayat dalam surah An-Nahl. Ya, dalam surah An-Nahl. Itu surah atau ayat yang menceritakan, menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi Ibrahim. Sifat-sifat Nabi Ibrahim. Baik. Apa hubungannya ayat ini dengan bab? Kenapa Al-Mu'allif membawakan ayat ini? Membawakan ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi Ibrahim. Nah, apa hubungannya ini dengan bab kita adalah siapa yang mentahqiq tauhid maka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. terus dibawa ke ayat. Apa hubungannya? Ayat ini di dalamnya disebutkan tentang sifat-sifat dari Ibrahim. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa memberi jawaban? Ya. Baik. Ada yang lain? Tambahan? Ada yang lain? Ya. Karena Nabi Ibrahim ini contoh, contoh dari sekian banyak manusia yang telah berhasil mentahkik tauhidnya. Dan sifat-sifat ini yang disebutkan dalam ayat ini sifat-sifat yang merupakan apa? Merupakan apa sifat ini? Merupakan bahagian dari mentahkik tauhid. Oleh karena itu Syekh Shalih Al-Fauzan, ya Syekh Shalih Al-Fauzan hamdulillah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa empat sifat yang terdapat di dalam ayat ini kulluha min tahqiq tauhid, seluruhnya termasuk tahqiq tauhid. Jadi setiap sifat dan sifat-sifat dari Ibrahim itu termasuk apa? Tahqiq tauhid. Nah, kemudian dikomentari oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh bahwasanya siapa yang bisa menggabungkan empat sifat ini, maka itu adalah doa puncak dari mentahqiq tauhid. Dan siapa yang bisa mengumpulkan empat sifat ini, maka itu adalah doa pun fi tahqiq tauhid, puncak yang luar biasa adalah mentahqiq tauhidnya. Tapi bahkan doa ini bisa. Nabi Muhammad ini di sini mengumpulkan empat sifat ini. Sifat yang pertama, Abu Isha. Apa sifat yang pertama pada doa ini? Apa ayatnya? Kaya umpatan. Berarti yang pertama apa? Nabi Muhammad adalah seorang umat. Nabi Ibrahim adalah seorang umat. Apa yang maksud umat di sini? Atau ada berapa makna umat? Ada empat. Makna umat dalam Al-Quran ada empat maknanya. Yang pertama, bermakna sekelompok manusia. Yang kedua, bermakna juga kedua, teladan. Yang ketiga, bermakna zaman, waktu atau zaman. Yang keempat, billah, adab. Dari empat makna umat ini yang terdapat dalam Al-Quran, makna apa umat dalam ayat ini, apa maknanya? Imam, kudua, imam atau teladan. Maka Nabi Ibrahim itu adalah di antara sifat atau ciri yang ada pada Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat. Inna Ibrahim kana umatan ay kana imaman yuqtada bihi. Dia adalah seorang imam yang diikuti, yang diteladani. Ini yang pertama ya, diteladani. Kenapa beliau menjadi teladan? Kenapa bisa Allah jadikan beliau sebagai imam teladan? Kenapa bisa? Karena beliau telah berhasil dalam melewati ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inni bintalati Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atallahu qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam karena telah berhasil melewati ibtilah, berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tanya apa? Baik. Satu. Seluruh masyarakat menyembah kepada matahari bulan, tapi hanya demi orang yang kokoh. Nah, di tengah masyarakat yang seluruhnya jatuh dalam kesyirikan Ibrahim dan Ibrahim mampu mempertahankan pendapat walaupun harus mendapatkan siksaan. Yang kedua, tidak yang lain apa? Nah, disuruh berhijrah, harus meninggalkan kampung, meninggalkan istri, dan Ibrahim penuhi perintah Allah. Berikutnya, disuruh berhijrah, sudah dewasa disuruh berhijrah. Itu ujian dari Allah, perintah sudah besar disuruh kita pakai kapas. Nabi Ibrahim bisa melewati perintah Allah. Apa lagi? Hah? Disuruh menyembelih putranya. Seluruh ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Taala berhasil dilewati Nabi Ibrahim. Oleh karena itu Allah jadikan dia sebagai imbah teladan. Maka siapa yang ingin mentahkik tauhidnya, bagaimana caranya? Harus jadi imam, bukan imam masjid. Ya, kalau imam masjid banyak yang bisa, tapi yang dimaksud imam di sini menjadi contoh teladan. Bagaimana cara menjadikan teladan? Yaitu bisa melewati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat yang kedua. Yang sifat yang kedua, siapa yang bisa? Yang kedua, kita bisa. Yang kedua apa? Tunggu dia. Kenapa? Apa? Yang soal kontinu. Qanitan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Itu sifat yang kedua kali Ibrahim. Qanitan lillah. Apa artinya qanitan lillah? Kunut. Kunut hanya kepada Allah. Apa artinya kunut di sini? Itu tadi kontinu, istimrar. Nah, mudawam atau al-ta'ah, dia terus menerus berada di atas ketaatan. Ketika Nabi Ibrahim mengerjakan suatu ketaatan, maka Nabi Ibrahim tidak bisa melepas ketaatan itu. Continue dia, terus. Dasarnya dia tinggalkan. Ketika dia kerjakan sholat, sholat terus. Ketika dia kerjakan puasa, puasa terus. Dasarnya terputus. Itu namanya qanitan lillah. Ya. Nah, dan ini sulit. Sulit ya. Nah, karena kenapa yang namanya amalan itu kadang semangat, kadang turun. Nah, ketika turun itu kadang kita langsung setelah hati rumah. Ya, Nabi Ibrahim tidak demikian. Ketika Nabi Ibrahim selalu mengerjakan satu ketaatan, maka beliau memegang ketaatan itu terus-menerus dikerjakan. Itulah makna kalau kita lillah. Paham sini? Baik, dua ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan juga. Naam, kita lanjutkan ya. Dua ya, kita sebutkan. Kita lanjut. Syekh Shalih Al-Fauzan Alhamdulillah Ta'ala juga menyebutkan makna qanitan lillah. Pertama tadi, qanitan lillah maknanya naam, terus-menerus berada di atas ketaatan. Tadi, kokoh di atas ketaatan itu. Kemudian kata beliau, wa kadzalika qanitan lillah ya'ni annahu ya'mal hadza mukhlishan lillah la yaqsul bihi riya'an wa la sum'atan. Kata beliau, itu dia pula termasuk makna qanitan lillah adalah dia mengerjakan ketaatan tadi kontinu. Kemudian dia mengerjakannya ikhlas karena Allah. Tidak riya dan juga tidak ingin disanjung. Tidak ingin dilihat dan tidak ingin didengar. Intinya ketika dia mengerjakan ketaatan itu, dia ikhlas dalam mengerjakannya. Ini sifat dari Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengerjakan ketaatan, maka Nabi Ibrahim tidak pernah lihat. Tidak pernah dia kami orang. Selalu ikhlas karena Allah. Demikian. Jadi ini termasuk tahqiq tauhid. Maka siapa yang ingin mentahqiq tauhidnya, maka dia harus melaksanakan ketaatan kepada Allah, kontinu dalam mengerjakan ketaatan itu, dan senantiasa ikhlas dalam mengerjakan ketaatan itu. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah sifat Nabi Ibrahim, dan ini merupakan bentuk mentahqiq tauhid, kata Allah Subhanahu wa taala, hanifa. Nabi Ibrahim itu hanifa. Apa makna hanifa? Hanif itu secara bahasa lurus. Hanif itu bermakna lurus, dan bengkok. Dan ke kanan dan ke kiri lurus terus. Ke depan. Dan menoleh, ke kanan dan menoleh ke kiri. Tapi dia berjalan terus ke depan. Itu makna hanif. Baik. Tetapi yang diinginkan di sini, kata Syekh Shalal Fauzan, wal muradu bihi huna. Yang diinginkan di sini al-hanif adalah al-iqtadalu ala Allah. Dia selalu menghadap kepada Allah. Dia selalu ikhbar. Menghadapkan dirinya hanya kepada Allah. Wa anna muqridun anillah. Dan dia tidak pernah, dia berpaling dari manusia. Dia hanya kepada Allah. Perhatiannya hanya kepada Allah. Tujuannya hanya kepada Allah, tidak ada tujuan-tujuan kepada makhluk. Tidak ada keinginan-keinginan kepada makhluk. Berpaling, kuali. Nah. Yatlubul khaira min Allahi wahda. Nabi Ibrahim itu hanya meminta kebaikan itu dari Allah semata. Itulah hal itu. Segala kebutuhan hanya kepada Allah, tidak pernah kepada makhluk. Tawakalnya hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Harapannya hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Itulah al-hadis. Yatlubul khaira min Allahi wahda. Dia menuntut segala kebaikan, mencari kebaikan, mengharap kebaikan itu seluruhnya dari Allah semata, tidak kepada makhluk. Itulah makna hadis. Baik. Ini bisa dipahami sama kalian? Nah, al-mu'minu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwahu. Itu kata Al-Qur'an di ayat tadi. Itu hanya kepada Allah arahnya dan berpaling dari selain Allah itu berpaling dari makhluk. Maknanya di sini kalau kalian adalah segala hajat-hajat dan kebutuhannya dia hanya terlalu sandarkan kepada Allah. Tidak bersandar kepada makhluk, tidak bersandar kepada manusia. Paham di sini? Rezekinya dia gantungkan kepada Allah, tidak bersandar kepada makhluk. Harapannya hanya kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk. Tawakkalnya hanya kepada Allah, tidak bertawakkal kepada makhluk. Itulah Nabi Ibrahim. Nah, ini luar biasa. Luar biasa. Contoh ikhwan kalian, bagaimana Nabi Ibrahim itu betul-betul hanya menghadap kepada Allah, tidak butuh kepada makhluk. Yaitu kisah ketika Nabi Ibrahim dibakar. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, gara-gara apa? Gara-gara mempertahankan tauhid. Ya. Yeah. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka, maka mereka berkata kepada Ibrahim, anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang berbuat ini kepada patung-patung kami wahai Ibrahim? Ya, baik. Apa kata Ibrahim? Qala bal sa'alahu kabiruhum. Kata Ibrahim, bahkan yang melakukan ini, yang menghancurkan patung-patung kecil ini yang besar. Yang besar ini yang melakukan, dan saya. Nah, fas'aluhum in kanu yastiqun. Maka coba tanyakan. Coba kalian tanya apa kebesar ini. Pak tanya ini. Apakah kamu yang melakukan? Kalau dia masih bisa dicat. Nah. Sama dia kami tidak akan pusihin. Fafadu. Innakum antum adh-dhalimun. Maka ketika Ibrahim berkata, tanya yang besar ini, dia yang melakukan, coba tanya dia. Karena dia orang yang dia kau hancurkan itu kapaknya disimpan di situ, tangannya. Oh iya, saya melakukan. Coba tanya kalau dia bisa bicara. Akhirnya apa? Mereka itu tadi, salah dia yang tidak hapus. Akhirnya mereka sadar, menyadari dirinya. Bahwa ternyata kita ini yang boleh, kita ini syirik. Sadar mereka. Sunnah Nusiswa adalah Nusirin. Kemudian mereka menundukkan kepala. Artinya tidak mampu lagi menjelaskan Ibrahim. Tidak mampu mereka apa membantai Ibrahim. Karena ini betul, ternyata ada yang bicara. Iya. Nah. Jadi mereka menundukkan kepala. Kemudian mereka berkata kepada Ibrahim, kepada Alim, kepada Nabi Ibrahim, kamu kan sudah tahu kalau sudah bisa bicara. Ya, kok kamu suruh kami tanya itu patut, sementara kamu sudah tahu bahwa patut itu sudah bisa bicara. Maka Ibrahim berkata, Qala. Nabi Ibrahim berkata, apakah dulu dan dulu, kalau begitu, kalau kamu sudah tanya bahwa patut itu tidak mampu bicara, kalau begitu, kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Kenapa kamu beribadah kepada orang itu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan pembawaan? Nah, ufillahu wa la ta'budu la bidzunillah. Celaka kalian kata Ibrahim. Alangkah ruginya kalian, alangkah hilangnya kalian. Kok kalian beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa bicara? Apa-apa akhidur? Tidakkah kalian punya akal? Maka mereka terbiasa, tidak bisa membantah. Karena mereka sudah tidak bisa membantah, kalah jadil, kalah hujat, apa yang mereka lakukan? Hah? Apa yang mereka lakukan? Baik. Akhirnya apa? Mereka pun memakai otot. Kalau otak, sudah kalah otaknya pakai otot sekarang. Ya, nah, karena seperti itu dalam musuh-musuh tauhid. Kalau sudah kalah hujahnya, maka yang ada apa? Pukulan. Gangguan. Nah, itu musuh-musuh tauhid. Musuh-musuh sudah seperti itu. Maka jangan kita meniru mereka. Berkelahi, kalah, dan jodoh saja. Jadi seperti itu. Sama. Nah. Maka mereka berkata, karena sudah kalah dengan Nabi Ibrahim kalah. Jadi, apakah mereka kalu? Mereka berkata kepada masyarakat. Dipalahi masyarakat. Dibakar emosi masyarakat. Halu itu. Bakar dari Ibrahim. Dan bisa lagi. Dan bisa lagi berjamaah pakai otot sekarang. Halu itu. Bakar dia. Wansuru alihatakun. Dan tolong. Katanya, tolong sembahannya bagi kalian. Jadi mereka sadar bahwa sembahannya tidak bisa apa-apa. Katanya tolonglah itu sembahan-sembahan kalian. Itulah baik. Katanya bakar Nabi Ibrahim dan tolonglah sembahan-sembahan kalian. Karena Nabi Ibrahim telah menyakiti sembahanmu. Tolong dia, sudah disakiti. Itulah. Nah, pada saat itu ketika rajanya sudah memerintahkan kepada masyarakatnya untuk membakar Nabi Ibrahim, maka mereka mengumpulkan kelibatan. Mereka mengumpulkan kelibatan. Tapi Al-Imam Suddi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kata Al-Imam Suddi rahimahullah, hatta in kana al-mar'atu tamradu fatanduru in ufitu in ufiyat al-tahmil haqadan liyuhriqat barahu. Sampai-sampai kata Al-Imam Suddi, wanita-wanita ada pada saat itu yang lagi sakit, yang lagi sakit itu bernada, satu bernada, kalau kami disembuhkan, maka kami akan ikut mencari kayu bakar untuk membakar imam. Nah, akhirnya terkumpulah kayu bakar yang sangat banyak, kemudian ada imam Suddi, summa ja'aluhu fi jauh nasib minal ardi. Kemudian mereka menggantar dari tanahnya sudah diserang kelembakan kami sampai sedalam mungkin. Setelah itu mereka lemparkan kelembakan ke dalam lubang itu. Nah, kemudian setelah itu dibakar kali itu sampai langsung berkata belum pernah ada api yang berkobar seperti kobaran pada saat itu. Tapi hebatnya itu api berkobar. Sampai ada seorang ulama tafsir menyebutkan bahwasanya begitu hebatnya keluarkan api itu sampai mereka ketika ingin melempar Nabi Ibrahim tidak sanggup. Kalau jarak dekat tidak bisa. Tidak bisa mereka lempar dalam jarak dekat karena panas sekali. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka buat menjadi api yang melempar itu. Menjadi itu ya, yang ketapel itu dilempar. Karena mereka mau lempar ke dalam, masukkan ke dalam, apa? Tidak sanggup mereka dekat-dekat karena panas sekali. Iya, maka mereka buat menjadi. Kemudian Ibrahim dimasukkan dalam jadi itu, kemudian dilontarkan sehingga masuk ke dalam lubang. Nah, pada saat Nabi Ibrahim telah dimasukkan ke dalam manjari, kemudian dilemparkan, disitulah datang malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, ada hajat, kamu butuh bantuan. Wahai Ibrahim, kamu butuh bantuan, kalau Tuhan bantu, saya bantu kamu, kata Malaikat Jibril bantu, kuat. Saya bisa selamatkan kamu. Ditawarkan. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata, amma ilaika fada, adapun kepada kamu, saya tidak butuh. Lihat bagaimana kekuatan tawakal Nabi Ibrahim. Padahal sebahagian ulama tafsir menyebutkan itu Nabi, apa, malaikat Jibril itu menawarkan bantuan itu ketika sudah dilempar, sudah di tengah-tengah, sebelum sampai. Datang Jibril, mau bantuan? Ini sebelum sudah sampai. Jadi sudah dilontarkan, sudah di tengah perjalanan ke lubang itu Jibril datang. Adakah aja? Apakah kamu bisa bantuan? Apakah kamu bisa bantuan? Amba tidak pada. Adapun kepada kamu Jibril, saya tidak butuh. Tidak butuh saya. Amba illallah ta'ala. Adapun kepada Allah, ya, saya butuh bantuan Allah. Kepada kamu tidak. Maka jatuhlah Ibrahim ke dalam api. Ketika Ibrahim jatuh, Ibrahim berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala bagi saya, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Lihat. Maka Allah berkata kepada ahli itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penjelasan kepada di bawah ini. Selanjutnya, lihat ini ulangi cross kalian. Itulah tadi hadis yang ada pada di bawah ini. Hadis hanya kepada Allah berpaling dari makhluk. Tawakal hanya kepada Allah, tidak bertawakal kepada makhluk. Berharap hanya kepada Allah, tidak ada harapan kepada makhluk. Itulah kekuatan tauhid yang ada pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadis. Kemudian yang terakhir, sifat yang keempat, walam yakun minal musyrikin. Walam yakun minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk golongannya orang-orang musyrikin. Tidak termasuk golongannya orang-orang musyrikin. Maksudnya apa dikhotkan ya? Maksudnya apa? Jadi Ibrahim itu bukan hanya selamat dari perbuatan kesyirikan, tetapi juga tidak bergabung dengan perbuatan orang musyrik. Itu maknanya. Walau dia pun Nabi Ibrahim tidak termasuk dengan musyrik dari golongannya orang-orang musyrik. Nah, kata Syekh Al-Fauzan, wa ma'nahu ma'nanya adalah annahu mutabarra'a minal musyrikin bara'atan tammatan. Bahwasanya Nabi Ibrahim itu bara' dari orang-orang musyrikin dengan bara' yang sempurna. Bara' itu apa maksudnya? Tidak ada pembelaan kepada mereka, tidak ada pertolongan kepada mereka, tidak ada kecintaan kepada mereka selama bawah. Nah, qata'a ma bainahu wa bain al-musyrikin min al-mawaddah. Yaitu maknanya adalah beliau memutus kecintaan antara dia dengan musyrikin. Tidak ada cintanya kepada orang musyrik. Tidak ada sukanya kepada mereka. Karena ada Allah, karena mereka adalah musuh Allah. Wal mu'min la yuhibbu a'da Allah. Dan seorang yang beriman itu tidak mungkin mencintai musuh Allah. Jadi makna walam yakun musyrik dapat tidak bawa berlepas diri, tidak cinta kepada orang musyrik, tidak membela orang musyrik, tidak menolong orang musyrik. Itulah bahwa, itulah sifat Ibrahim. Nah, jadi dari Ibrahim ini khusus kalian bukan hanya selamat dari kesyirikan, tetapi selamat dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tidak cinta kepada mereka, tidak menolong mereka, tidak berkasih sayang dengan mereka, tidak membela mereka. Karena ada orang yang mereka tidak melakukan kesyirikan, tetapi apa? Tetapi ketika ada tokoh tertentu yang merupakan pelaku kesyirikan atau pelaku orang kafir, dibantah, maka dia yang marah, dia yang membela, ya? Maka ini namanya bukan bawa, tidak punya sifat seperti sifat yang diperang. Dapat jalan dalam uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh bagi kalian terdapat contoh dan teladan bagi pada Ibrahim, terdapat contoh dan teladan bagi kalian. Itu qalu li qaumi, tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, inna Ibrahim minkum, sesungguhnya kami berlepas diri bahwa dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah. Kafalna bikum, kami kufur kepada kalian, kami ingkari kalian, kami menentang kalian. Wa bada bainana wa bainakum al-adawa, dan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah SWT. Itulah Ibrahim. Dan itu Ya, contoh. Allah sudah jadikan beliau sebagai contoh untuk kita teladan. Nah, jadi ini khotbahnya ya. Jadi bukan hanya selamat dari kesyirikan, tetapi selamat dari berloyalitas kepada pelaku kesyirikan. Tidak boleh loyalitas kepada mereka. Tidak boleh. Tidak boleh kita memuji mereka, memuji agamanya, memuji kesyirikannya. Tidak boleh kita mencintai mereka. Tidak boleh kita menolong mereka, menolong perkara-perkara agama mereka. Tidak boleh. Ada pun masalah dunia boleh, tidak ada masalah. Kalau perkara dunia semata muamalah jual beli, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah menyangkut masalah agama mereka, kita memuji mereka, memuji agama itu tidak boleh. Nabi Ibrahim tidak demikian. Nabi Ibrahim berkata, "Bala bainana wa bainakum al-adawa." Nampak antara kalian dan kalian permusuhan. Kebencian, benci karena apa? Benci karena Allah. Benci karena mereka melakukan kesyirikan. Nah, ini khawatir ini. Jadi ini sifat dari Ibrahim. Jadi siapa yang ingin mentahkik tauhidnya, maka di antaranya adalah harus berbarok, harus punya sifat barok kepada orang-orang musyrikin. Apa kata barok? Artinya, berlepas diri. Dalam perkara apa? Mencintai mereka, tidak boleh mencintai mereka. Kemudian tidak boleh menolong agama mereka. Tidak boleh memuji agama mereka. Ada perempuan karena dunia, tidak ada apa-apa. Faham ini? Baik. Mereka melakukan acara, kita juga ikut. Itu namanya apa? Loyal kita namanya. Tidak tahu itu namanya. Dia mungkin berkata, saya tidak syirik. Saya selalu rajin sholat. Saya selalu konsisten dengan sholat. Tetapi ketika ada perayaan-perayaan keagamaan mereka, dia yang mengucapkan selamat. Ini namanya tidak parah. Tidak parah. Ketika ada di antara saudara-saudara kita yang menjelaskan kebatilan kesyirikan, dia yang menentang. Dia yang menentang dakwah. Itu namanya tidak parah. Kenapa demikian? Karena kebetulan partai bisnisnya yang dihantar. Kebetulan satu partai yang dihantar. Dia yang panah. Panah muslim dia. Ini namanya tidak parah. Seharusnya dia mendukung dakwah tauhid. Tapi di sini dia justru menghalang dakwah tauhid. Baik. Oleh karena itu, Na'am Syekh Shalih Al-Fauzan memperingatkan. Berbicara wanjau pada hari ini. Kata Syekh Shalih dia membahas tentang sifat yang keempat ini yang ada pada Nabi Ibrahim. Bahwa dari orang musyrikin, beliau berkata wanjau pada hari ini. Jama'atun bermunculan jama'ah-jama'ah, bermunculan kelompok-kelompok Islam yakda'una anna bundu'atun ilallah. Mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah da'i ilallah, da'i du'at ilallah. Tetapi apa? La yatabarra'una minal musyrikin ma daamu 'ala manhajihim al-hizbi. Tetapi mereka tidak berbarak kepada orang musyrikin selama orang musyrikin itu bersama dengan manhaj mereka yang hizbi. Amin. Ini kenyataan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi ada sebahagian kelompok jamaah-jamaah yang benar-benar berdakwah kepada Allah, tetapi mereka tidak mau berdakwah kepada orang musyrik. Kenapa? Karena orang musyrik ini adalah kelompoknya. Satu makan, satu kelompok, satu organisasi. Dia berakurasi. Ustaz. Tetapi ketika ada dalam lingkungan dia, dalam kelompok dia, dalam organisasi dia yang melakukan kesyirikan, dia tidak mau lepas diri. Ini kenyataan atau tidak? Kenyataan. Sesuai dengan Allah adalah seorang ulama dia melihat perbedaan dakwah. Nah, jelas teman sekalian, maka ini bentuk tidak bawa kepada musyrik. Kata beliau, wala haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Musibah. Kenapa tidak mau diingkari? Kenapa tidak mau berbuat diri? Karena satu manhaj, satu organisasi, satu partai dan seterusnya. Maka tidak mau. Ini kenyataan punya kenyataan dan betul-betul banyak kerja. Masya Allah. Baik. Kuali kita Rasulullah, maka ini empat sifat yang ada pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setiap sifat ini, setiap sifat itu adalah untuk mentakdir tauhid. Dan siapa yang bisa menggabungkan tepat-tepatnya, maka dia adalah orang yang betul-betul hebat dalam mentakdir tauhidnya. Azab dulu. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ, dan mereka terhadap roh mereka tidak melakukan kesyirikan, dan mereka terhadap roh mereka tidak melakukan kesyirikan, artinya mereka tidak melakukan kesyirikan kepada roh mereka. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Mereka yang dimaksud dalam ayat ini itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat setelahnya. Ya, surah Al-Mulk ya. Ayat 59 tadi. Pada ayat 61 Allah sebutkan siapa yang dimaksud mereka di sini. Yang tidak pernah melakukan kesyirikan kepada roh mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Orang-orang yang bersegera, musara'ah, tidak menunda, bersegera. Ketika ada kebaikan, mereka langsung kerjakan. Tidak menunda-nunda, tidak menunda waktu. Nah, وَكُلَّهَا سَابِقُونَ, dan mereka terhadap kebaikan itu terdapat. Nah, ini yang dimaksud. Jadi mereka ini yang dimaksud oleh Allah wal-ladzina hum birabbihim la yushrikun, mereka adalah orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah. Mereka itu siapa? Yaitu orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan terbebas di dalam kebaikan. Kalau ada suatu kebaikan, mereka akan berpaksa melakukan. Bukan terbelakang. Ya. Kalau ada kebaikan, maka mereka tergelap. Tidak berhutang. Nah, di antara sifat-sifat orang mereka ini, adalah wajadzi dan gerak bihir, tidak ada syirik. Ada beberapa sifat sebelumnya, yang Allah sebutkan. Nah, di antara sifatnya, na'am al-musari'una fil khairat, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan terdepan dalam kebaikan itu adalah mereka tidak melakukan kesyirikan kepada roh mereka. Nah, kata Syekh Al-Fauzan, hadza huwa tahqiqut tauhid, dan ini adalah bentuk mentahqiq tauhid. Itu apa? Tidak pernah melakukan kesyirikan. Nah, la yusyrikuna abadan, mereka tidak pernah selama-lamanya melakukan kesyirikan dalam hidupnya. juga syirik besar karena selamat dari syirik besar, selamat pula dari syirik kecil dan tidak pernah melakukan selama-lamanya. Nah, la yaqa'u minhum syirkun abada. Mereka tidak pernah terjatuh dalam kesyirikan selama-lamanya. Haulahi alladzina haqqaru tauhid. Mereka itulah yang dikatakan bertahqiq tauhidnya. Wasalimu. Mereka selamat dari syirik akbar. Selamat dari syirik asghar, selamat dari syirik khafi, dan selamat dari syirik al-jami. Selamat dari syirik akbar, selamat dari syirik asghar, selamat dari syirik khafi, khafi itu tersebut. Syirik yang sama-sama tersebut. Nanti akan ada tahu juga. Ada perjalanan. Ya, mari kita langsung syirik khafi. Dan selamat dari syirik jami dan nampak jelas syirik. Jadi ada syirik yang sama-sama syiriknya, ada syirik yang jelas syiriknya. Nah, yang jelas mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang selamat dari kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah mereka, apakah syirik besar atau syirik kecil, atau syirik khafi, atau syirik jadi. Adapun penjelasan yang sebenarnya tidak. Jelas, kalau kalian siapa yang selamat dari seluruh jenis syirik tadi, maka dia telah dikatakan bertahqiq tauhidnya. Sekali lagi saya ingatkan, untuk selamat dari syirik besar, mungkin dapat. Ya. Untuk selamat dari syirik besar, insya Allah besar. Tapi untuk selamat dari syirik kecil, sulit. Dan di antara kita mungkin tidak ada yang menjamin diri yang bisa selamat dari syirik kecil. Tidak ada yang menjamin diri. Saya tidak menjamin diri saya. Bagaimana tidak? Nabi saya takut kepada sahabat. Sahabat ada yang takutkan. Inna akhwat wa ma'afafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian sahabatku bukan syirik besar, bukan. Tapi apa? Syirik kecil. Ini yang aku takutkan kepada kalian. Siapa? Sahabat. Fasuhilaan kepada Nabi ditanya, yang mana yang dikatakan syirik kecil? Apa kata Nabi? Ar-riya. Riya ketika beramal. Riya. Nah, ada keinginan untuk dipuji, ada keinginan untuk disanjung, ada keinginan untuk didengar, ada keinginan untuk dilihat, dan seterusnya itu riya. Nah, kalau kepada sahabat saja lagi takut, apalagi kira-kira dari kita. Kalau ada yang merasa hebat, saya sahabat Ustaz. Sombong. Jangan dengan kita, sahabat saja lagi takut. Dan kita yang namanya dia, itu penyakit luar biasa itu. Penyakit hebat itu. Ulama saja berkata, Sufyan ats-Tsauri berkata, seorang ulama saja yang selevel dengan Imam Mahdi berkata, ma ajadu syai'an ashaddu 'alayya min riyahi. Tidak ada sesuatu penyakit yang paling sulit untuk aku obati daripada riya. Tidak ada. Banyak penyakit bisa saya atasi. Penyakit hasad itu sulit, tapi bisa diobati. Kalau dia tidak bisa, sulit juga. Penyakit dengki, penyakit gobok suka marah, banyak penyakit, tapi seluruhnya bisa diatasi oleh beliau. Tapi ada satu penyakit yang paling sulit untuk obati. Apa itu? Minyak. Kenapa? لأنها تتقلب عليها karena dia selalu berulang lagi, selalu berubah-ubah. Awalnya ikhlas, pertengahannya muncul dia. Awalnya ikhlas, pertengahannya ikhlas, setelah berabad dia lagi. Sulit. Ada yang langsung lawan di sini? Kalau ada yang langsung lawan, hati-hati. Nanti akan kata lawannya. Bal al-khawf min asy-syirk, bal takut kepada syirikan. Nanti akan ada di sini. Kalau tidak Allah, maka yang namanya bertahkik tauhid itu jangan apa semudah kita bayangkan seperti sulit. Makanya karena sulitnya seseorang bertahkik tauhid, maka balasan yang Allah berikan juga luar biasa. Ya kan demikian. Karena sulitnya seseorang bertahkik tauhid, maka balasan yang Allah berikan juga luar biasa. Apa alasannya? Tidak ada hisab dan tidak ada azab. Al-ajr adalah qadru al-mashaqqah. Kata qaidah para ulama. Balasan itu tergantung dari tingkat kesulitan. Semakin sulit alam itu, semakin berat dan semakin besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Baik. Selesai sudah dua ayat yang terdapat pada bab insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk pada hadis tentang tahqiq tapi haji pada sekali. Hadisnya sangat banyak sekali tapi faedahnya sangat banyak. Di dalamnya faedahnya sangat banyak sekali. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, ada satu saja pertanyaan. Ya. Yeah. Dikatakan bahwa syirik itu dibanatkan dengan orang suruh hitam berjalan di atas batu hitam di tengah gang malam yang gelap. Ya, itulah tadi, itulah yang dimaksud syirik khafi. Hadis itu, datang dari hadisnya. Itulah yang dimaksud syirik yang khafi tersembunyi. Seperti tadi, gambaran sumut hitam berjalan dengan sebarang hitam, dikena malam yang gelap melintas, tidak kelihatan semua. Ini bahaya syirik yang berlaku. Baik, ada orang yang akan jatuh syirik itu. Baik. Ada yang lain? Satu lagi. Pertanyaan yang dikasar. Ada pertanyaan lain? Satu lagi. Tidak ada? Ya. Ya. Apa? Harus apa? Baik. Baru tak syirik ya? Baik. Harus ada kembali ke Allah akan salam. Allah akan salam. Dan tanya satu hal lain. Baik. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.